Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita masih pada pembahasan mandi, bab kedua dari buku panduan syar'i tata cara bersuci. Kita mempelajari macam-macam hadas besar, bahwa hadas besar ada dua. Yang pertama janabah, sudah kita lewati keterangannya, rinciannya. Yang kedua adalah haid, ini khusus pada kaum hawa, kaum wanita. Kemudian tambahan masalah pada halaman 111. Ya, kami sebutkan masalah nifas sama dengan haid. Nifas ya sama dengan haid. Hakikat nifas adalah sebagaimana kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, nifas sama dengan haid, karena sesungguhnya darah nifas itu adalah darah haid. Sesungguhnya darah nifas itu adalah darah haid. Hanya saja selama masa hamil, ya, selama wanita hamil, darah itu disuplai sebagai nutrisi janin. Nah, yang biasanya keluar dari rahim ya sebagai darah haid, ya selama masa hamil darah haid tidak keluar, melainkan disuplai sebagai nutrisi janin sehingga tidak keluar sebagai darah haid. Nah, pada saat bayi lahir dan urat yang merupakan saluran darah putus, darah itu keluar melalui farji sebagai nifas. Nah, itulah sebabnya barakallahu fikum, wanita menandai dirinya bahwa dirinya hamil ketika berhenti haid. Ketika sudah tidak haid, itu tanda bahwa dia hamil. Yang tadinya keluar sebagai darah haid tidak keluar ketika hamil karena disuplai sebagai nutrisi janin. Jadi jika seorang wanita hamil kemudian ada darah keluar, maka itu bukan darah haid, tidak bisa dihukumi sebagai darah haid karena wanita hamil tidak akan haid. Nah, ya, itu hanya hadas kecil yang membatalkan wudu, bukan haid, berarti bukan hadas besar. Sampai tiba saatnya melahirkan, ya, bersama kelahiran keluar darah, yaitu darah nifas, sama dengan haid, hadas besar. Ya. Dan mengikut secara hukum sama dengan itu, darah yang telah keluar sebelum kelahiran pada saat rahim sudah mulai kontraksi. Ya, wanita prosesnya jika mau melahirkan kan kontraksi rahim. Rahimnya kontraksi untuk mendorong bayi itu keluar. Ya, dan pada saat kontraksi itu sudah mulai, ya, terkadang keluar darah. keluar, mulai keluar darah, itu sudah dianggap darah nifas. Nah, sudah dihukumi darah nifas. Ini pada mazhab Hambali. Adapun pada mazhab Syafi'i, darah nifas yang dianggap darah nifas hanya yang bersama kelahiran. Tapi pada mazhab Hambali yang difatwakan fuqaha mazhab Hambali, Sa'di bin Utsaimin, ya, di zaman ini, itu mengikut secara hukum sudah merupakan bagian dari darah nifas, karena sudah kontraksi rahim. Nah, wallahu a'lam. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas, hadis Aisyah yang terlewat itu, ya, tentang Aisyah radhiyallahu anha yang ketika bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada hajjatul wada, sebelum masuk kota Makkah, ketika tiba di tempat yang bernama Sarifah di halaman 19, ya, datang bulan sehingga menangis, ya, karena akan terganggu pelaksanaan ibadah hajinya, gitu. Itu yang membuat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Nah, haid biasa, hanya saja ini sedang dalam rangkaian berhaji, kok tiba-tiba haid, akan terganggu, ya, manasik hajinya. Baik, membuat beliau menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Malaki anufisti." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan haid yang dialami oleh Aisyah dengan istilah nifas. Nah, ini perhatikan sisi pendalilan yang kita ingin petik dari hadis ini. Rasulullah sallallahu menamakan haid yang dialami Aisyah ketika itu dengan istilah nifas. Nabi alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Anufisti, anufisti." Nabi tidak mengatakan ahibti, apakah engkau haid, hid, yani haid dengan kata hadha, tahidu. Tapi Nabi mengatakan anufisti, ya, nufis, yani nifas, anufisti. Apa kamu mengalami nifas, haid maksud? Karena Aisyah bukan melahirkan, tapi haid, tapi dibahasakan nifas oleh Nabi. Ini menunjukkan haid dan nifas itu sama, ya. Darah haid dan darah nifas sama semakna. Baik. Tadi prosesnya ketika hamil, tanda wanita itu hamil berhenti haid. Kenapa tidak keluar darah haidnya ketika hamil? Dan itu tanda bahwa dia hamil. Karena darah haid itu disuplai sebagai nutrisi janin melalui saluran, ya, tertentu, sehingga tidak keluar lagi darah haidnya. Nah, ketika melahirkan, ya, saluran itu, darah itu putus, kemudian keluar, ya, sebagai nifas. Darah haid itu keluar sebagai nifas. Begitu. Nah, jadi wanita yang sama dengan wanita yang suci dari haid, wanita yang suci, telah suci dari nifasnya, ya, wajib mandi, berarti dia telah suci dari hadas besar, wajib mandi untuk mengangkat hadas besar dari dirinya. Dan yang rajih dari aqwal ulama, dari pendapat-pendapat ulama, ya, sebagaimana hadis yang datang, wanita itu batas nifasnya hanya 40 hari. Ya. 40 hari terhitung dari melahirkan. Hanya 40 hari. Setelah itu, apabila masih ada darah yang keluar, ya, maka itu bukan darah nifas. Kecuali kata ulama, jika bertepatan dengan berhentinya nifas, yaitu bertepatan dengan 40 hari berakhir nifasnya, bertepatan dengan adat kebiasaan dia haid, bertepatan dengan kebiasaan datang bulan haid, ya, selama ini sebelum hamil, oh, berarti darah yang keluar darah haid, nifas berhenti tapi lanjut haid, gitu. Kalau tidak, maka jika sudah genap 40 hari sudah tidak dihukumi nifas, sudah suci. Darah yang keluar setelah itu ya darah fasad, yakni tidak diberi hukum haid, nifas tidak juga haid, kecuali jika bertepatan dengan apa tadi? Bertepatan dengan haidnya. Baik, ini selesai ya. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang kita masuk ke tata cara mandi. Tata cara mandi. Al-Imam Al-Uqayyim rahimahullah berkata pada risalahnya, kaifiyatul ghusli, tata cara mandi adalah, akan disebutkan nanti, kami akan menjelaskan ucapan beliau ini tentang tata cara mandi. Ya. Tata cara mandi yang diuraikan oleh Ibnu Utsaimin yang akan kita baca nanti, ya. Itu tata cara mandi secara sempurna. Tata cara mandi secara sempurna menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tata cara wajib. Jadi tata cara sunnah melebihi wajib, artinya wajib masuk di dalamnya dan ada tambahan tata cara selain itu yang disunnahkan, itu sempurna. Ya, yang lebih utama, yang afdol tentunya mandi dengan tata cara ini, tata cara sempurna ini. Jadi ada tambahan tata cara selain tata cara wajib. Nah, itu yang disunnahkan dari awal hingga akhir secara tertib, berurutan dan muwalat berkesinambungan. Ya, ini yang afdol. Apabila seseorang mandi dengan tata cara ini, mandinya sah, jelas ya sah, dan pahalanya lebih sempurna. Pahalanya lebih sempurna. Ya, karena dia mengerjakan yang wajib dan juga mengerjakan yang sunnah. Jadi pahalanya lebih sempurna, lebih besar dibandingkan apabila dia mencukupkan dengan tata cara wajib saja. Sah tetapi pahalanya lebih kecil. Baik. Tidak ada perbedaan antara mandi suci dari janabah dengan mandi suci dari haid atau nifas kecuali dalam dua hal. Nah, ini perhatikan. Jadi mandi suci dari janabah ya sama tata caranya dengan mandi suci dari haid atau nifas, kecuali dalam dua hal. Ini dua hal ini aja bedanya. Apa yang pertama? Pada mandi suci dengan dari haid atau nifas disunnahkan penggunaan bubuk daun bidara sebagai zat pembersih kotoran. Pada masa itu belum ada deterjen apa ya dan yang lainnya. Jadi pada masa itu zat pembersihnya mereka adalah daun bidara. Daun bidara yang kita kenal, daun bidara yang ada buahnya, buah bidara yang manis itu. Nah, daunnya diproses. Daunnya diproses. Jadi daunnya itu dikeringkan ya hingga coklat menghitam, kemudian ditumbuk sampai halus. Itu yang instan. Jadi nanti itu yang dicampurkan ke air dalam bentuk bubuk. Nah, itu berbusa itu seperti deterjen. Itu zat pembersih, fungsinya itu. Sama kalau kita memandikan jenazah, ya. Tata cara sunnah memandikan jenazah kan dicampurkan dengan daun bidara. Nah, itu maksudnya tadi. Ya, prosesnya daun bidara itu dikeringkan sampai coklat hitam, kemudian ditumbuk halus, nah, itu dicampurkan ke air. Nah, itu berbusa. Itu fungsinya deterjen. Oleh karena itu, dalam memandikan jenazah, jika tidak ada bubuk daun bidara yang instansi seperti itu ya, maka diganti saja dengan sabun. Ganti dengan sabun. Fungsinya diganti dengan sabun, kata ulama. Karena itu fungsi daun bidara pada pemandian jenazah adalah zat pembersih. Ya, diganti dengan sabun. Sama dengan ini. Mandi suci dari haid atau nifas disunnahkan penggunaan bubuk daun bidara sebagai zat pembersih kotoran. Nah, fungsi ini dapat digantikan oleh sabun dan semacamnya. Pada mandi janabah tidak disunnahkan pakai bubuk daun bidara sebagai zat pembersih, atau tidak disunnahkan menggunakan sabun sebagai penggantinya, tidak. tidak disunnahkan. Tetapi apabila seseorang menggunakannya boleh, tapi tidak disunnahkan. Bukan tata cara yang disunnahkan. Itu hanya disunnahkan secara khusus pada mandi dari haid, ya, atau nifas. Nanti akan datang dalilnya, ya. Yang kedua, pada mandi suci dari haid atau nifas disunnahkan seusai mandi menggunakan kapas atau semacamnya. Ya, disunnahkan wanita yang usai, ya, selesai dari mandi, mandi suci dari haid atau nifas, mengambil kapas atau semacamnya. Kapas atau semacamnya itu dibubuhi dengan minyak kesturi, minyak wangi kesturi, misik, atau jika tidak ada misik kesturi, minyak wangi lainnya, ya, sebagai penggantinya. Tujuannya untuk mengharumi tempat keluarnya darah. Jadi kapas itu yang sudah dibubuhi minyak kesturi digunakan untuk mengharumi farji. Karena tadi kan bekas keluar darah haid, yang kita tahu darah haid kan, ya, atau nifas bau, ya, berbau karena najis. Maka itu tujuannya kapas yang dibubuhi kesturi tadi untuk mengharumi. Nah, Asy-Syafi'i, nah, kami nukil di sini Al-Imam Asy-Syafi'i dan setelahnya Al-Imam Ibnu Qudamah dari kalangan ahli fikih mazhab Hambali menegaskan bahwa jika tidak ada minyak kesturi maupun minyak wangi lainnya, air mandi sudah cukup baginya. Ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib, hanya dianjurkan, disunnahkan sebagai pengharum tempat keluarnya darah, yaitu bagian faji. Baik. Dalilnya, ya, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma bint Syakal, ya, Asma binti Syakal radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi suci dari haid. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi suci dari haid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda mengajari dia, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Nah, itu ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha. Hendaknya salah seorang dari kalian mengambil air dan daun bidara. Nah, dan bidara tadi sudah dijelaskan penggunaannya dalam bentuk bubuknya. Nah, dikeringkan dulu sampai hitam, kemudian ditumbuk jadi halus bubuk. Nah, itu yang digunakan, campur dengan air. Atau penggantinya apa tadi? Sabun. Fatatahharu fatuhsinu at-tuhurah. Lantas berwudu dan menyempurnakan wudunya. Nah, ini wudu mendahului mandi, ya. Thumma kemudian tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Kemudian setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, yakni wudu sempurna maksudnya mulai dari, ya, mulai dari awal sampai akhir, yaitu membasuh kaki, ya. Nah, kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya. Jadi mandi mulai dari bagian atas kepala dan menggosoknya dengan sangat, yakni menggosoknya dengan kuat, ya, kan ditumbuhi rambut, ya, lebat, apalagi wanita, ya. Nah, jadi digosok dengan kuat, Nabi menganjurkan begitu, ya, hingga mencapai seluruh kulit kepalanya, hingga gosokan itu menjadikan air mencapai seluruh kulit kepalanya, supaya seluruh kulit kepala yang ada di balik rambut itu terbasuh. Karena jika ada kulit kepala yang tidak terbasuh air, berarti tidak sah mandinya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan agar digosok dengan kuat. Nah, supaya benar-benar merata di seluruh kulit kepala. Thumma tasubbu 'alaiha al-ma'a. Ah, kemudian mengguyurkan air ke sekujur tubuhnya. Kemudian jadi setelah kepala kemudian sekujur tubuh lainnya. Thumma ta'khudhu selesai ya kepala, kemudian sekujur tubuh yang lainnya ya, mulai dari leher ya ke bawah sampai telapak kaki, selesai sempurna semuanya. Terakhir kata Nabi, thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha, kemudian mengambil sepotong kapas atau lainnya yang telah dibubuhi minyak kasturi ya, dan bersuci dengannya. Coba bahasanya Nabi, perhatikan ini sensitif ya, pembahasan sensitif. Naam. Wallahu la yastahi min al-haq. Ya. Allah tidak malu dari kebenaran. Baik. Ini sensitif. Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan bahasa global yang harapannya difahami gitu. Kata Nabi, kemudian mengambil sepotong kapas atau lainnya yang telah dibubuhi minyak kasturi dan bersuci dengannya, begitu. Nah, faqalat Asma, kata Asma bintu Syakl yang bertanya itu, wa kaifa tatahharu biha, ternyata dia tidak paham. Kata dia, bagaimana cara bersuci dengannya, bagaimana menggunakan kapas itu yang sudah dibubuhi kasturi, bagaimana cara bersuci? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah tatahharina biha, maha suci Allah ya. Anda bersuci, yakni kaum wanita bersuci dengan, tetap seperti jawaban Nabi. Naam, faqalat Aisyah, karena Aisyah hadir ya, ini Aisyah yang meriwayatkan dari hadis itu. Nah, faqalat Aisyah itu menjelaskan ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata menjelaskan, tattabi'ina tatabba'ina, kata Aisyah, tatabba'ina atharaddam. Nabi tadi jawabannya tetap itu, tatahhiri nabiya, Anda bersuci dengannya. Belum paham juga ya, Aisyah mengatakan tatabba'ina atharaddam, Anda, kamu menelusuri dengannya bekas-bekas darah yang ada. Maksudnya di bagian fajinya. Nah, untuk menguruminya. Ya, untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Begitu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ini dalilnya. Jelas. Ya, perintah Nabi SAW di sini. Untuk wanita yang mandi suci dari haid dan nifas. Ada dua tambahan yang disebutkan ya, yang membedakan dengan mandi janabah ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan mengenai penggunaan minyak kasturi itu bahwa yang benar dalam masalah ini adalah sebagai berikut. Rincian dari An-Nawawi, hal itu bertujuan untuk mengharumi tempat keluarnya darah, yaitu di bagian farji, dan menghilangkan bau tidak sedap, yakni dengan cara kapas itu dimasukkan ya ke dalam farji. An-Nawawi menisbahkan ini, yakni menyandarkan ini sebagai pendapat jumhur ulama ya. Jadi An-Nawawi menukil dari jumhur ulama, jadi kapas itu dimasukkan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, dan untuk mengharuminya. An-Nawawi menisbahkan ini kepada jumhur ulama, jadi pendapat mayoritas ulama. Jadi bukan hanya bagian permukaan saja, dan jadi bukan seluruh bagian tubuh yang terkena darah, enggak. Nah, mungkin sebelumnya kan bagian tubuh lainnya terkena ceceran, tapi itu bukan itu yang dimaksud. Memang bagian tempat keluarnya darah seperti jelaskan tadi. Yang kedua, rincian dari Nawawi, hal itu disukai ya, mustahab, yakni sunnah, dilakukan oleh setiap wanita yang mandi suci dari haid atau nifas, baik yang sudah bersuami dan yang selainnya, meskipun belum bersuami juga terkena hukum itu. Rincian yang ketiga dari Nawawi, hal itu dilakukan setelah mandi, bukan sebelumnya seperti persangkaan sebagian ulama. Sebagian ulama menyangka itu dilakukan sebelum mandi, tapi itu keliru. dibantah oleh Nawawi, itu setelah mandi sebagaimana jelas pada hadisnya. Nah, yang kita baca tadi. Barakallahu fikum. Ya. Adapun penggunaan daun bidara, yakni bubuknya, ya. Prosesnya sudah dijelaskan tadi, dikeringkan dulu sampai hitam, kemudian ditumbuk, ya, dari bubuk. Dan semacamnya pada mandi janabah. Nah, ini. Sekarang pembahasannya bagaimana penggunaan bubuk daun bidara atau penggantinya apa sabun, ya, pada mandi janabah, mandi junub bagaimana? Kami nukil di sini Al-Imam bin Baz Ibnu Baz rahimahullah berfatwa tidak mengapa menggunakan sabun, sampo, daun bidara, ya, dan semisalnya yang berfungsi menghilangkan kotoran pada mandi janabah. Boleh. Ya, hanya saja kita tidak mengatakan bahwa itu disunnahkan. Nah, beda dengan wanita yang mandi suci dari haid atau nifas, itu memang ada anjuran khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan disunnahkan. Nah. Barakallahu fikum. Ya, selesai ini penjelasan ini. Adapun tata cara yang wajib, ya, akan kami uraikan nanti setelah menerangkan tata cara yang sempurna. Ya, insyaallah. Jadi sekarang kita akan masuk pada tata cara sunnah satu persatu. Nah, dan sebenarnya inti sebagai anda dahulukan, yakni supaya ada pegangan sementara, meskipun nanti akan dibahas khusus tata cara yang wajib. Nah, intinya sebenarnya adalah seluruh tubuh terbasuh air, itu saja tata cara wajib mandi. Ya, karena mandi itu anggotanya hanya satu, anggota mandi hanya satu, beda dengan anggota wudu ada empat. Ya, wajah, tangan, kanan dan kiri dari ujung jari sampai ke siku, kemudian kepala termasuk kedua telinga, kemudian kaki sampai kedua mata kaki kanan dan kiri, empat anggotanya jika wudu. Adapun mandi anggotanya hanya satu. Yaitu seluruh tubuh. Mulai dari kepala sampai ke telapak kaki. Tidak boleh ada bagian yang luput dari basuhan air. Meskipun yang ada di balik rambut yang tebal, di balik alis yang tebal, di balik jenggot yang tebal, di balik kumis yang tebal, semuanya. Ya, kerutan-kerutan, ya. Ya, di tangan, ya, di bagian lipat-lipat, semuanya harus terbasuh air. Intinya itu semua dibasuh dengan air, ya, diguyuri air, ya, merata, sah, selesai, itulah mandi. Bisa difahami? Nah, terserah mulai dari mana, dari bawah atau dari tengah atau dari atas, dari bagian tubuh mana saja terserah, yang penting merata. Nah, adapun tata cara sunnah itu ada tata cara, ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah. Tersisa berapa menit? Hmm? 10 menit. Nah. Kita ambil tata cara yang pertama. Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah berkata, an yanwi al-ghusla biqalbihi biduni nutqin binniyah. Ini yang pertama, berniat untuk mandi dengan kalbu tanpa melafadzkannya dengan lisan. Nah, berniat dengan kalbu. Ini pembahasan, ini yang pertama, ya. Wajib berniat mandi suci untuk mengangkat hadas besar dari dirinya. Niatnya apa? Mengangkat hadas besar, bersuci dari hadas besar, atau niatnya untuk bisa melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan harus suci dari hadas seperti sholat. Jadi niat dia mandi dengan niat karena mau sholat, ya. Mandi, ya, untuk bisa sholat, karena sholat tidak sah tanpa suci dari hadas. Nah, ini adalah syarat sahnya mandi, niat merupakan syarat sahnya mandi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah dikerjakan dengan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Muttafaq alaih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niat inilah yang membedakan antara mandi suci yang bernilai ibadah, ya, dengan mandi biasa yang bertujuan sekadar untuk membersihkan tubuh dan menyegarkannya. Jadi hanya guyur-guyur supaya segar tubuhnya. Tidak ada niat untuk bersuci dari hadat besar. Tidak ada niat untuk, ya, mandi karena ingin sholat. Hanya ingin membersihkan tubuh, menyegarkan tubuh, mendinginkan, ya, badan. Maka tidak bernilai ibadah. Itu niat ini yang membedakan antara mandi suci dengan mandi biasa. Niat adalah amalan kalbu dan tidak disyariatkan melafadzkannya dengan lisan, ya, sebab melafadzkannya adalah perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan demikian melafadzkan niat adalah bid'ah yang tercela dan tertolak. Nah, bisa dimurojaah kembali, yang disimak kembali, diulangi kembali pembahasan ini, dibaca secara detail tentang kebid'ahan niat pada bab wudu. Ya, pada bab wudu, pada tata cara yang pertama. Jadi itu niat itu amalan hati. Tidak ada kaitannya dengan lisan. Oleh karena itu tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi wasallam. Nah, tidak pula pernah dilakukan oleh kaum salaf kita yang soleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in. Nah, kemudian tata cara yang kedua, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Tsumma yusammiya fa yaqulu bismillah." Kemudian membaca bismillah, ya, dengan nama Allah, memohon pertolongannya. Membaca basmalah. Jadi setelah niat dengan kalbu, ya, kemudian zikir sebelum mandi yaitu membaca basmalah. Disunnahkan membaca basmalah sebelum mandi. Sebagaimana halnya sebelum berwudu. Ya. Hal ini berdasarkan dua alasan, ada dua alasannya. Kenapa ditetapkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah disunnahkan baca basmalah sebelum mandi seperti hanya baca basmalah sebelum wudu? Pertama, penyamaan hukum dengan wudu karena kesamaan makna antara keduanya secara metode kias. Secara metode kias, ya, makna wudu dan mandi sama, yaitu sama-sama bersuci dari hadat. Hanya saja mandi bersuci dari hadat besar, wudu bersuci dari hadat kecil. Jadi jika Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, ya, berwudu diawali dengan bismillah, maka berarti hukum itu juga berlaku pada mandi secara kias. Yang kedua, mandi mengandung wudu dan selainnya, karena seluruh anggota-anggota wudu dibasuh dalam mandi. Jadi mandi itu meliputi wudu dan selainnya. Empat anggota wudu tercakup dalam anggota mandi. Ya, semua anggota wudu dibasuh dalam mandi. Jadi mandi meliputi wudu dan selainnya. Berarti jika disunnahkan, menurut pendapat yang roji sunnah, ya, tidak wajib dan tidak, bukan pula syarat, ya, yang roji hanya sunnah baca basmalah, bismillah sebelum wudu. Jika pada wudu disyariatkan baca bismillah, berarti pada mandi juga begitu, karena mandi meliputi wudu dan yang lainnya. Ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyatakan bahwa hukum membaca basmalah sebelum mandi hukumnya lebih lemah daripada hukum membaca basmalah sebelum wudu. Kenapa? Sebab hadis yang ada secara jelas hanya berkenaan dengan wudu, tidak selainnya. Memang nasnya yang datang perintah baca basmalah itu pada wudu. Adapun kita menetapkan pada mandi dengan dua alasan yang kita dengar, kias karena kesamaan makna, kemudian karena mandi meliputi wudu dan selainnya. Nah, jadi wallahu alam, juga disunnahkan baca bismillah sebelum mandi seperti hanya pada wudu. Ya, ini dulu mungkin yang kita pelajari. Jika ada waktu yang tersisa beberapa menit, mungkin bisa untuk tanya jawab, memperjelas jika ada hal yang mau diperjelas atau ada problem lainnya yang mau diajukan. Nah, saya persilahkan. Fadl. Wanita keguguran, ya. Keguguran kan, wanita keguguran itu kan bermacam-macam, ya. Ada keguguran pada bulan pertama, ada keguguran pada bulan kedua, ada keguguran pada bulan ketiga, dan seterusnya. Tidak berbentuk. Nah, iya. Jika sudah berbentuk, anggota-anggota tubuh bayi sudah terbentuk, ya, lengkap. Nah, maka berarti sudah terbentuk makhluknya, makhluk manusia. Maka kata pada mazhab Hambali, pada mazhab yang difatwakan Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu sudah terhitung nifas. Nah, sudah terhitung nifas. Adapun jika belum berbentuk manusia, ya, maka tidak. Nah, tidak dianggap sebagai nifas. Nah, wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan keguguran baru bulan pertama, bulan kedua, masih darah, ya, masih nutfah atau masih darah, atau sudah ada kerak daging tapi belum berbentuk, berwujud, ya, belum berwujud gitu. Nah, maka itu belum dihukumi nifas. Nah, dia dianggap nifas. Jadi bukan hadas besar. Nah, hanya hadas kecil. Allah. Ya. Jadi pada dasarnya yang disepakati itu ketika darah yang keluar pada bersamaan dengan kelahiran. Itu yang disepakati. Madhab Hambali, madhab Syafi'i, ya, yang lainnya sepakat di sini. Nah, yang jadi masalah adalah, ya, sebagian wanita ketika rahimnya sudah kontraksi untuk mendorong bayi keluar, ya, untuk mendorong bayi keluar, ya, terkadang sudah keluar darah. Nah, sudah keluar darah. Nah, ini yang jadi problem, kan, yang tanyakan. Nah, pada mazhab Syafi'i mengatakan darah nifas itu pada bersamaan dengan kelahiran, yang sebelumnya enggak. Tapi pada mazhab Hambali mengatakan itu sudah termasuk darah nifas. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan nifas itu bersamaan dengan kelahiran, yang sebelumnya dia. Tetapi pada mazhab Hambali mengikutkan hukumnya, ya, dan menyamakan. Jadi itu sudah bagian dari proses kelahiran, meskipun tertunda sehari dua hari. Biasa begitu, apalagi baru kelahiran pertama, prosesnya lama biasanya kontraksinya karena belum terlatih. Nah, rahimnya untuk melahirkan. Nah, dia baru pertama kali, ya. Biasanya seperti itu, dan biasa bisa keluar darah sehari, ya, dua hari. Nah, beda biasanya kalau sudah sering melahirkan, sudah terbiasa, bisa cepat. Nah, yang jelas wanita berbeda-beda keadaannya. Ya, itu pun proses melahirkan kan juga tergantung kondisi fisik, stamina saat melahirkan, ya, dan intinya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas mengenai hukumnya itu tadi pada mazhab Hambali yang difatwakan As-Sa'di, ya, Ibnu Utsaimin, itu sudah dihukum sebagai nifas. Nah, sudah bagian darinya. Wallahu a'lam. Berarti berdasarkan ini, wanita pada proses itu sudah kontraksi, ya, kontraksi rahim, keluar darah, berarti sudah tidak sholat. Sudah tidak sholat. karena dia sudah masuk pada hukum nifas. Begitu. Bisa dipaham ya? Fadhal. Sama. Ketika dia dihukum sebagai nifas, maka berlaku hukum ya pada hadis tajlisu 40 yauman. Ya, jadi duduk sebagai wanita nifas selama 40 hari terhitung dari melahirkan. Nah. Dari akhwat ya. Apakah disunnahkan berwudu sebelum tidur walaupun apa ini? Kita dalam keadaan haid. Pada madhab Hambali mereka menyebutkan syarat, di antara syarat sahnya wudu adalah tidak dalam keadaan haid. Artinya dalam keadaan haid tidak bisa berwudu. Nah, tidak bisa berwudu. Mereka membedakan dengan junub. Laki-laki atau wanita yang junub, dalam keadaan junub dan dia belum sempat mandi misalkan ya, mau tidur kan disunnahkan, tetap berlaku disunnahkan wudu. Nah, dan itu mengandung takhfif, yakni meringankan hadasnya. Nah, yakni maknanya terangkat hadas kecilnya dengan ini. Ketika orang yang junub ya, dia sebelum tidur dia berwudu, berarti terangkat hadas kecilnya, tapi hadas besarnya tidak karena dia junub. Nah, kan sekarang pertanyaannya, kenapa wanita haid ya pada mazhab Hambali tidak bisa berwudu, dianggap tidak sah wudunya? Kenapa tidak disamakan, dikias dengan junub? Kenapa pada wanita haid tidak bisa terangkat hadas kecilnya seperti junub, sehingga tidak boleh berwudu seperti junub? Mereka mengatakan bedanya wanita yang sedang haid, faktor hadasnya masih berlangsung, darahnya masih terus keluar. Beda dengan orang yang junub, faktor junubnya sudah lewat. Tersisa dia dalam keadaan junub, tapi faktornya sudah lewat kan? Nah, faktor junubnya sudah lewat yang sudah kita pelajari, apakah itu berhubungan ya, hubungan biologis, nah ya, ataukah terjadinya ejakulasi inzal. Itu semua sudah lewat ya. Nah, sekarang dia keadaannya junub. Nah, ini bisa terangkat hadas kecilnya dengan wudu sebelum tidur. Hadas besarnya tetap ya tidak bisa terangkat, tentunya kan harus mandi. Adapun wanita haid, faktor hadasnya terus berlangsung karena darahnya masih terus keluar. Ini menghalangi untuk bisa disahkan wudunya. Itu bedanya. Wallahu a'lam. Nah, sudah masuk waktu? Isya. Sudah ya? Hah? Foto? Hah? Apa itu? Iya, dia tidak bisa kalau sedang haid, kan tidak sah. Kalau maksud dia tujuannya adalah bersih-bersih, ya sekedar penyegar gitu ya. Enggak masalah, tapi jika diniatkan sebagai yang tujuan sebagai wudu, tidak bisa. Nah. Itu tadi yang membedakan. Tapi bukan berarti dia terhalangi dari zikir ya. Bukan berarti terhalangi dari zikir, bukan juga berarti terhalangi dari baca Quran. Ya. Nah. Tidak masalah. Orang junub, wanita haid tidak masalah berzikir, tidak masalah baca Quran. Nah. Tadi masalahnya terkait dengan wudu itu yang jadi pembahasan. Masalah iskal. problem terkait ini. Yang jelas. Iya. Jadi yang Anda sampaikan tadi itu adalah batas maksimal. Batas maksimal maksudnya jika wanita ya darahnya terus keluar sudah hari ke-40 ya, setelah itu masuk ke-40 itu kok masih keluar begitu, maka batas maksimalnya 40, berarti setelahnya tidak dianggap nifas, itu maksudnya. Tapi ya banyak juga wanita yang darahnya habis sebelum 40 hari. Nah, jadi mungkin baru hari ke 20, hari ke 5, semisalnya lah, mungkin belum 40 hari. Nah, sudah berhenti darahnya, berarti suci dia. Karena kaidahnya al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu berputar sesuai dengan faktor hukumnya. Apa faktor hukum haid dan nifas? Adanya darah haid dan nifas. Ketika darah haid dan nifas berhenti, tidak keluar lagi, berarti suci. Tanda sucinya sama dengan yang dibahas sebelumnya. Ya, ketika wanita itu keluar lendir, kan prosesnya disampaikan haid, nifas itu hakikatnya apa? Darah hitam. Darah hitam yang kental itu, bau, ya. Itu haid, itu nifas. Nah, nanti lama kelamaan kan berubah menjadi merah. Lama kelamaan berubah menjadi kuning, coklat, keruh, ya. Nanti keluar lendir putih. Nah, sudah, itu tanda suci. Jika tidak, maka sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, menggunakan kapas, dideteksi dengan kapas. Jika kapas keluar dalam keadaan tidak berubah warna, tetap putih, ya, tidak ada warna kuning apa dan yang lainnya, tetap putih keluar, berarti sudah kering. Berarti sudah suci, ini yang tidak mengeluarkan al-qasatul baydha istilahnya, tidak mengeluarkan lendir bening. Bening, maka pakai kapas. Jika itu didapati sebelum hari ke-40, maka dia suci. Meskipun itu baru hari ke-15, baru hari ke-20, hari ke-30, suci. Nah. Begitu. Bisa dipaham ya? Nah, ya, kita cukupkan untuk siap-siap salat Isya. Barakallahu fikum, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.